Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dan kita pada malam hari ini akan masuk ke bab Al-Luqatah. Al-Luqatah artinya barang temuan, ya. Beberapa hukum Islam yang terkait dengan barang temuan. Ya. Akan disebutkan nanti pada bab ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan beberapa macam barang temuan. Insyaallah nanti kita ambil pelajaran dan beberapa kesimpulan darinya. Al-hadith al-89 ba'da al-mi'atain. Hadith yang ke-289 menurut cetakan ini, ya. An Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luqatati al-dhahabi aw al-wariq. Dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang barang temuan emas atau perak. Faqala, maka beliau mengatakan, "I'rif wika'aha wa 'ifasaha, thumma 'arifha sanatan." Kenalilah, ingatlah wika'aha talinya, wa'ifasaha dan kantongnya. Thumma arifha sanatan. Lalu umumkan barang itu 1 tahun. Fa'ilam tu'araf fastanfikha waltakun wadi'atan indak. Fa'ilam tu'araf, kalau kamu atau kalau barang itu tidak diketahui, fastanfikha waltakun wadi'atan, istanfikha, apa ada yang punya terjemahan di situ, ada terjemahannya, ya. Istanfika diartikan bisa digunakan sebagai nafkah. Berarti digunakan. Waltakun wadi'atan indak. Jadi kalau belum diketahui, maka bisa digunakan dan menjadi wadi'ah. Barang simpanan dalam arti titipan. Fa'in ja'a talibuha yawman minad dahri, Kalau datang pemiliknya di suatu hari dari tahun-tahun yang mendatang, fa'addiha ilaih, maka berikan kepadanya. Wasa'alahu an dhalatil ibil, lalu orang itu bertanya lagi kepada Nabi tentang dhalatul ibil, unta yang hilang. Faqala, maka Nabi mengatakan, malaka walaha, ada apa urusanmu dengan unta itu? Da'ha, biarkan unta itu. Fa inna ma'aha hidha'aha wasiqa'aha, karena bersama unta itu ada hidha', kaki dia, artinya dia bisa berjalan kemana semau dia. Wasiqa'aha, dan bersama dia ada kantong airnya, jadi unta itu menyimpan air banyak dia. Jadi dia tidak ditemu pun akan bisa hidup sendiri, maksudnya begitu. Taridul ma'a wa ta'kulu syajar, dia akan datang ke air dan akan makan dari pohon. Hatta yajidaha rabbuha, sehingga pemiliknya nanti akan menemukannya. Wasa'alahu anisyati faqala khudha, lalu orang itu bertanya lagi kepada Nabi tentang asyat. Asyah yakni kambing. Faqala, maka beliau menjawab, khudha, ambillah kambing itu. Fa innama hiya laka, sesungguhnya kambing itu menjadi milikmu. Au li akhika, atau milik saudaramu. Au li dhibi, atau milik serigala. Ya. Yeah. Nah, demikian hadis Nabi SAW tentang beberapa hal yang ditanyakan kepada beliau, yaitu beberapa jenis barang yang hilang, ya, kemudian ditemukan oleh seseorang. Nah, di sini Nabi SAW ditanya tentang pertama emas dan perak, ya. Kalau ada orang menemukan emas dan perak, atau kalau zaman sekarang yang mirip dengan itu menemukan uang, beliau alaihissalatu wassalam menyarankan untuk mengenali kantongnya. Diingat, ini kantongnya, kalau sekarang misalnya dompetnya warna apa, merek apa misalnya kalau ada. Kemudian talinya, kalau dulu kan model seperti itu, ya kan? Tali dan kantong. Kalau sekarang mungkin ada tas, ya, ada dompet, itu dikenali. Kemudian diumumkan selama 1 tahun. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, jadi para ulama rahimahumullah mengklasifikasikan barang-barang yang hilang itu menjadi 3. Di sini Syekh Al-Bassam rahimahullah menyebutkan garis besarnya ada 3 golongan, ya. Yang pertama adalah qismun tafih, golongan barang hilang yang tidak bernilai. La tutbi'uhu himmatu awsatin nas. Orang-orang enggak begitu perhatian dengannya. Contoh misalnya kasauti warragif wa nahwihima. Misalnya kue, ya, 1-2 kue jatuh, ya kan? Atau misalnya di sini disebutkan cemeti atau cambuk jatuh. Ya, barang-barang yang seperti itu. Sendok 1 biji, ya kan, jatuh misalnya. Orang nggak begitu perhatian, nggak begitu bernilai. Ini golongan pertama. Yang seperti ini kata beliau, fahada yam yumlaku bililtiqat wala yalzamu ta'rifu. Ini bisa diambil dan dimiliki oleh orang yang menemukan kalau sepele-sepele begitu, sudah ambil saja ya, daripada tidak ada yang memanfaatkan ya. Kue kalau dibiarkan juga basi, ya kan? Ada orang ketinggalan di depan sana apanya, tahu goreng misalnya. Ya, dibiarkan besok ya sudah basi, malah mubazir. Nah, misal seperti itu. Maka yang seperti ini ambil saja kalau memang ya diperkirakan hilang memang ya. Dalam arti mungkin kita juga sedikit mempunyai perkiraan. Tunggu sejenak barangkali orangnya balik ya. Tapi kalau kira-kira sudah enggak balik lagi, orangnya ambil sudah makan. Ya. Begitu. Ini golongan pertama. Wasani, golongan kedua, mala yajuzu iltiqatuhu. Yang tidak boleh ditemu sekalipun itu barang hilang, enggak boleh ditemu. Artinya dibiarkan. Wahiyal asya allati tamna'u nafsaha min sigharis sibah. Yaitu hewan-hewan yang bisa melindungi dirinya. Melindungi dirinya. Nah, contohnya unta. Nah, di sini tadi kita lewati tentang unta ini. Pertanyaan Nabi kepada orang itu. Ketika orang itu mengatakan tentang unta yang hilang. Atau dia menemukan unta yang hilang. Nabi balik bertanya, malaka walaha? Apa urusanmu dengan dia? Kemudian Nabi katakan bahwa inna ma'aha siqa'aha wahidha'aha. Unta itu punya, sudah punya perlindungan diri. Dia punya kaki ya, untuk bertahan hidup. Dia punya apa? Kantong air. Jadi unta itu punya kantong air yang luar biasa itu. Makanya dia berhari-hari gak minum, gak ada masalah. Ya, dia menyimpan banyak air. Nah, kemudian dia bisa cari makan sendiri, dia bisa cari minum sendiri. Dia juga bisa melindungi dirinya dari hewan-hewan lain. Jadi dia bisa hidup mandiri tanpa ada bantuan dan termasuk bisa melindungi diri itu. Maka Nabi SAW mengatakan yang seperti ini, da'ha, biarkan. Ya, biarkan. Hatta yajidaha rabbuha. Sampai nanti pemiliknya menemukan itu. Ya, tentunya pemiliknya juga akan mencari. Dan mungkin nanti dia temukan unta tersebut. Jadi untuk jenis yang kedua ini justru tidak boleh ditemu. Ya, bahkan harus dibiarkan. Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Bassam, fahada yahrumu iltiqatuhu. Yang seperti ini tidak boleh ditemu. Biarkan. Ya. Kemudian golongan ketiga dari barang-barang hilang itu adalah ma'ada dzalik. Selain golongan pertama dan golongan kedua. Ya, nah di sini dalam hadis ini masuk ke golongan ketiga ini tadi yang pertama misal emas dan perak, ya juga masuk di sini kambing, ya masuk di sini juga kambing, yakni hewan-hewan yang apa dikhawatirkan. Kalau dibiarkan, seperti kata Nabi, innama hiyalaka auli akhika auli dzibi. Ya kambing itu kalau tidak jadi milik kamu, ya milik saudaramu atau milik serigala. Artinya kambing ini beda dengan unta. Ya, dia enggak bisa melindungi dirinya. Kalau ada kambing hilang dibiarkan, mungkin jadi makanan serigala juga itu. Ya. Makanya di sini boleh di ambil juga kalau memang ada kambing yang hilang tersebut. Jadi Untuk golongan ketiga ini, Nabi SAW memberikan suatu bimbingan. Apa bimbingan Nabi? Kenali barangnya. Ya. Apa faedah untuk mengenali barangnya? Mengenali ciri-ciri tempat barangnya. Faedahnya adalah untuk ya pertama melindungi, kedua mengetahui benar dan tidaknya orang yang mengaku-ngaku barangnya hilang. Ya, jadi misalnya kita sudah tahu berupa dompet atau tas dengan ciri-cirinya. Nabi katakan i'rif wika'aha wa ifasaha. Kalau zaman dulu ada kantong ya kan diikat. Ketahui kantongnya itu dan talinya. Itu sebagai ciri. Ya. Nanti kalau ada orang mengaku oh saya punya barang hilang. Nah, kita tanya kantongnya bagaimana? Kalau sekarang dompetnya kayak apa? Warna apa? Merek apa? Ya. Tas misalnya kita tanya, tasnya merek apa? Warna apa? Misalnya begitu. Nah, kalau dia mengaku sesuai dengan yang kita ketahui, berarti memang dia pemilik barang itu. Kalau ternyata dia mengaku-ngaku, nah akan berbeda dengan tas atau dompet yang kita ketahui. Oh, merek dompetnya ternyata beda. Oh, warnanya begini, ternyata beda. Nah, berarti bukan. Ya. Ini hikmah kita mengetahui tempatnya. Nah, ini kata Nabi seperti itu. Setelah kita ketahui tempatnya, kita ingat-ingat ya. Dan kalau itu disimpan di kita ya insya Allah mudah untuk mengetahuinya. Yang kedua, Nabi SAW menganjurkan untuk diumumkan. Arifha sanatan. Selama satu tahun diumumkan. Nah, bagaimana teori mengumumkannya ini? Ya, caranya. Nah, caranya kalau zaman dulu seperti disebutkan dalam kitab ini, misalnya di pintu-pintu masjid ada semacam pemberitahuan pengumuman ya. Fi abwab artinya ya bukan di pintunya sebetulnya, tapi ya di depan ya ada orang keluar masjid ya kan di masa-masa rame diumumkan bahwa di situ ada barang hilang ditemukan berupa uang misalnya atau hewan tadi misalnya. Ya. Begitu juga di tempat-tempat umum yang banyak orang, begitu juga di tempat kehilangan. Jadi ada pengumuman-pengumuman ya selama satu tahun. Satu tahun itu kalau ya mungkin bisa dengan cara ditempel, bisa dengan cara tadi misalnya pengumuman, walaupun tidak mesti tiap hari ya. Mungkin di awal-awal tiap hari karena mungkin masih dekat dengan masa hilangnya. Masih orang itu di hari-hari itu sibuk mencari. Tapi mungkin berikutnya misalnya sebulan setelahnya ya bisa dikurangi. Nggak tiap hari diumumkan. Tapi mungkin tiap minggu ya diumumkan. Walhasil diumumkan selama satu tahun. Kalau zaman sekarang ya ada ya majalah atau koran ya, koran yang biasa ya. Di koran bisa diumumkan. Nah, setelah diumumkan satu tahun kalau memang tidak ada yang menemukan, yang memiliki ya, tidak ada yang memiliki datang dan mengambilnya, maka di sini boleh dipergunakan. Ya, boleh dipergunakan dan ini tetap menjadi wadiah ya. Artinya ya semacam masih berupa titipan juga ya. Kalau misalnya suatu saat pemiliknya datang, ya tetap diberikan kepada dia kalau barangnya masih wujud. Kalau sudah tidak ada, ya nilainya. Misalnya tadi apa uang, ya kan? Atau misalnya barang berharga, ya sudah kadung setahun nggak ada, ya sudah digunakan. Ya, lalu ternyata dia datang dan memang betul dengan beberapa bukti yang menunjukkan dia memang pemiliknya. Beberapa bukti yang menunjukkan dia pemiliknya. Maka bisa diterima pengakuannya, lalu diganti. Wah, ini barangmu sudah kadung dipakai. Jadi nilainya berapa? Ya, ini untuk kamu. Sesuai dengan nilainya itu. Jadi bisa diganti dengan yang lain. Kalau barangnya masih ada, maka diberikan barangnya. Ya, jadi satu tahun pemberitahuan ini bukan berarti kemudian menjadi milik orang yang menemukan 100%, sehingga ketika orangnya datang sudah pindah ke pemilikan, tidak begitu. Namun ternyata ya tetap bagaimanapun itu milik orang lain, kita diizinkan menggunakannya. Kalau sudah memang tidak datang, ya sudah, ya kan, nggak ada masalah. Tapi misalnya datang, ya walaupun kemungkinan besar nggak datang karena sudah satu tahun nggak, ya kemungkinan besarnya nggak datang. Kalau misalnya datang, maka tetap diberikan, ya. Nah itu di sini terkait dengan apa kambing, di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam, amma syatu fal ahsan ba'da akhdiha an ya'mala fiha al-aslah min akliha muqaddaran qimataha aw bai'aha wa hifzi wa hifzamaniha aw ibqa'aha muddat at-ta'rif. Nah, untuk kambing ini Syekh Al-Bassam memberikan beberapa penjelasan. Untuk kambing ini kan hewan, ya kan, kalau dibiarkan terus ya butuh apa, pakan, ya kan. Maka saya mengatakan cari yang paling bagus dari beberapa pilihan ini. Pertama, bisa disembelih, ya, sembelih. Cuma diperkirakan harganya juga. Ini kambing kira-kira harganya 2 juta. Sudah berapa hari nggak ada orang yang mengaku kehilang. Dibiarkan, ya saya juga banyak kerjaan, mau ngarit juga ada waktu, ya. Sudah sembelih saja, ini kira-kira nilainya sekian, 2 juta atau 2,5 juta. Sudah. Jadi kita menyimpan uangnya. Au bai'iha. Kalau tidak kita makan, kita sembelih, ya kita jual. Kita jual, kemudian kita simpan uangnya. Au ibqa'uha muddat at-ta'rif, atau boleh juga dibiarkan selama masa pengumuman. Ya, kalau kita mau begitu ya enggak ada masalah, ya. Nanti ya urusan ini saya sudah biaya, itu diperbuk sama yang punya kalau yang punya datang, ya. Wa tarkuha biduni akhdhiha ta'ridun laha lil halak, fa in ja'a sahibaha raja'a biha aw biqimatiha aw tamaniha wa in lam ya'ti fa liman wajadaha. Kalau misalnya untuk kambing ini saya biarkan sajalah, saya tinggalkan. Nah, ini juga tidak bagus. Ini ta'ridun laha lil halak. Nah, ini bisa berakibat akhirnya juga tersia-siakan kambing itu. Mungkin mati, mungkin dimakan serigala kalau di padang pasir, ya kan? Jadi justru di sini sebagian ulama mengatakan untuk hal-hal yang seperti ini kita disunnahkan mengambilnya justru. Ya, di sini dikatakan anna man wajada malan dha'ian an rabbihi la yamtani' min hifdhi nafsihi ustuhibba lahu akhdhuhu biqasdil hifdhi wasiyanati 'anil halak. Bahwa orang yang mendapatkan harta, yakni barang hilang tadi, yang dia tidak bisa menjaga dirinya, ya kayak kambing itu tadi, Beda dengan unta, ya kan? Kambing enggak bisa melindungi dirinya. Maka ustuhibba lahu akhdhuhu. Disunnahkan untuk diambil. Ya, disunnahkan untuk diambil. Biqasdil hifdzi wasiyanah 'anil halak. Dengan maksud untuk menjaganya. Berarti ini membantu pemilik. Jadi ini kebaikan orang yang mengambil. Dengan itu dia membantu si pemilik harta itu. Walistihbab huwa arjahul aqwal. Dan hukum sunnah ini adalah pendapat yang paling kuat. Ya, pendapat yang paling kuat. Jadi bahkan tadi sunnah ya, tidak kemudian terserah kita mau mengambil atau tidak, tapi justru sunnah. Karena ada sifat membantu menjaga harta milik saudara kita sesama, ya umumnya sih sesama muslim gitu ya. Begitu. Nah, kira-kira insya Allah sudah jelas nih ya tentang barang-barang temuan. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Ya, mungkin sementara itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, kurang dipahami, silakan ditanyakan.